yakni orang yang mendustakan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, yang berpaling dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dan berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya. Barakallahu. Kemudian dari ayat ke-14 sampai 16. Barakallahu fikum, padanya bisa diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di antara sesuatu yang membuat para hamba itu takut dan ingat Allah adalah saat hamba tersebut diperingatkan dan ditakut-takuti dengan neraka yang menyala-nyala, yakni naru jahannam, neraka jahannam. Maka orang yang memiliki keimanan pada hatinya, maka dia akan merasa takut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala hadzarahu wa khawwafa, tatkala Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dia dan menakut-nakuti dia dengan neraka, dia akan merasa takut. Barakallahu. Oleh karena itu Allah menyatakan, fa'anzartukum narun talazza, maka aku peringatkan kalian, dan dalam tafsir juga disebutkan, aku takut-takuti kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Kemudian faedah yang kedua, orang yang masuk ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik, berarti dia merupakan orang yang paling celaka dan paling sengsara yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dikarenakan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang memasuki neraka tersebut melainkan orang yang paling celaka, orang yang paling sengsara. Barakallahu fikum. Maka dengan ini, orang yang berbahagia itu adalah orang yang Allah selamatkan dari neraka, dari azabnya, dari murkanya. Bukankah orang yang bahagia itu orang yang paling berat musibahnya tatkala di dunia, dalam keadaan dia masih bisa bersabar. Bukan orang yang paling fakir di dunia, dalam keadaan dia masih bisa makan. Namun orang yang paling sengsara dunia akhirat, di dunia dia jauh dari keimanan, menyimpang dari al-haq, dan di akhirat dia masuk ke dalam neraka jahannam. Oleh karena itu dalam surat Al-Bayyinah Allah menyatakan illal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik yang mati di atas itu semuanya belum sempat masuk Islam, maka mereka itu kekal di neraka jahanam, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk, lebih jelek dari hewan-hewan yang ada. Karena hewan-hewan yang ada menurut banyak dalil semuanya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala ahwali, sesuai dengan keadaan mereka. Ya. Seekor kata, ya, terkadang bunyi itu juga berzikir kepada Allah. Barakallahu fikum. Dan bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, pada hari Jumat, ya, hewan-hewan yang ada itu terkadang, bukan terkadang, dalam satu saat mengalami rasa takut dikarenakan khawatir hari kiamat datang. Ya, memang hari kiamat datang itu hari Jumat. Namun tanggal berapa, pekan keberapa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu, orang-orang musyrik, ahlul kitab, orang-orang kafir, mereka itu adalah calon penghuni jahannam. Ketika mereka masih mati dalam kekufuran, dalam kesyirikan, maka mereka kekal dalam neraka. Maka di dunia ini tidak ada untungnya kalau kita ini barakallahu fikum takjub, ngefans dengan mereka. Mereka menjadi idola kita. Biarlah mereka itu yang menciptakan, menemukan perkara-perkara dunia, tapi kaum muslimin yang menikmati. Ya, mungkin yang menemukan, menciptakan kapal terbang atau kapal, mereka orang-orang kafir, tetapi kaum muslimin yang menikmati. Untuk umroh, untuk haji, untuk thalabul ilmi dan lain-lain. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-140 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik, mengumpulkan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Kesesuaian orang-orang munafik dan orang-orang kafir, mereka sama-sama kafir, sama-sama tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berpaling dari al-haq. Namun perbedaannya, kalau orang kafir, ahlul kitab, Yahudi atau orang-orang musyrik yang ada, itu langsung menampakkan kekufurannya. Tetapi orang-orang munafik, ya, mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman, wa yubtinul kufra, namun menyembunyikan kekufuran. Di dunia mungkin mereka selamat, ya, dari hukuman-hukuman sebagaimana orang-orang munafik Madinah, yang ternyata ada di antara mereka anak-anaknya adalah seorang sahabat, tapi ayahnya orang munafik. Barakallahu fiik. Maka masih dibiarkan oleh Nabi. Hanya saja ketika mereka mati, Nabi tidak mensolat. Barakallahu fiik. Oleh karenanya, orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang Allah gabungkan nanti di neraka jahanam itu, manakala nifak yang menimpa mereka, orang-orang munafik, itu adalah nifak iktikodi, bukan nifak amali. Jadi penyakit nifak itu ada dua, nifak amali dan nifak iktikodi. Nifak amali belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, yakni idza hadatsa kadzaban, idza hadatsa kadzaban, kalau berbicara dia berdusta, kalau berjanji selalu mengingkari, diberi amanah selalu berkhianat, ketika dia bersengketa dia curang. Ini munafik yang dari sisi amali, amaliyah. Maka barang siapa yang seperti ini, dia belum masuk atau belum keluar dari Islam. Barakallahu. Tetapi dia telah melakukan dosa besar. Adapun nifaq i'tiqadi, mereka-mereka yang keluar dari Islam, yakni mereka-mereka yang mendustakan Nabi dan mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi, walaupun hanya sebagian. Kemudian membenci Nabi atau membenci sebagian ajaran Nabi. Oleh karenanya kalau ada orang membenci seseorang, misalkan orang itu berjenggot. Kalau yang dibenci itu adalah syariat jenggotnya, bisa kufur dia. Terjangkiti penyakit nifaq i'tiqadi. Tetapi kalau dia benci itu karena orangnya, enggak suka orangnya berjenggot. Karena orangnya bukan syariatnya. Mungkin karena dia anggap tidak pantas atau bagaimana. Bukan syariatnya. Giliran orang lain yang berjenggot, yang lainnya dia tidak mencela. Maka dia hanya dosa besar karena meremehkan saudaranya muslim, sama muslim. Maka hati-hati, ya. Al-istihza, mengolok-olok syariat Allah itu bisa menyebabkan kufur. Dan kufurnya kufur akbar. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tidak bermanfaat amalan tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka orang munafik pada umat ini kata Nabi adalah ahlul bid'ah. Tokoh kebid'ahan yang mana kebid'ahannya itu mencapai kekufuran. Jadi ada kebid'ahan yang belum sampai mencapai kekufuran kebid'ahan tersebut, hanya dosa besar. Ada yang sampai mencapai kekufuran. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada ayat yang berikutnya. Pada ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasayujannabuhal atqa." Dan orang yang bertakwa kelak akan dijauhkan dari neraka. Disebutkan dalam tafsir, sayuzahzahu anha shadidut taqwa, dan akan dijauhkan dari neraka orang yang sangat bertakwa, yang gemar bertakwa. Barakallahu fikum. Siapakah orang yang bertakwa itu? Kemudian pada ayat ke-18 Allah beri contoh ciri-cirinya. Allazi yu'ti ma lahu yatazakka, yakni dia yang menafkahkan hartanya dalam rangka membersihkan. Disebutkan dalam tafsir, allazi yabdulu malu atau malahu ibtigha al-mazidi minal khair, yakni orang yang menafkahkan hartanya, memberikan hartanya dalam rangka mengharapkan adanya tambahan kebaikan, yakni pahala. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam tafsir Sa'di, bi ayyakuna qasduhu bihi tazkiyata nafsihi wa tathhiraha minadh-dhunubi wal uyub, yakni dia mengeluarkan hartanya yang tujuannya adalah untuk membersihkan dirinya dan mensucikan dirinya dari segenap dosa dan kekurangan-kekurangan. Qasidan bihi wajah Allah, yang dengannya dia mengharap wajah Allah. Jadi di antara ciri orang yang bertakwa pada surat Al-Lail ayat ke-18 disebutkan allazi yu'ti ma lahu yatazakka, yakni orang yang menafkahkan hartanya dalam rangka untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari dosa dan kekurangan yang mana dia lakukan untuk menggapai wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat berikutnya, wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi, di antara ciri orang yang bertakwa tatkala dia berinfak, bersedekah, memberikan hartanya fisabilillah atau memberikan makan kepada fuqara wal masakin, dia itu melakukannya bukan untuk balas budi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam tafsir, walaisa infaquhu dzaka mukafa'atan liman asda ilaihi ma'rufan. Dan infak yang dia keluarkan itu bukan dalam rangka membalas kebaikan orang yang memberi kebaikan kepada dia. Bukan. Bukan karena dia berbuat baik lalu dibalas kebaikan. Bukan karena itu. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan ya, orang yang menginfakkan hartanya ya, ikhlas lillahi ta'ala. Bukan dia mengeluarkan karena dalam rangka balas budi. Maka ini semuanya di antara ciri orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat ke-20, illa batigha wajhi rabbil a'la. Akan tetapi dia memberikan hartanya itu, menginfakkan hartanya itu semata-mata ibtigha wajhi rabbil a'la, mengharapkan wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Sebutkan dalam tafsir, lakinnahu yabtaghi bidzalika wajha rabbihil a'la wa ridahu. Akan tetapi dia mengharapkan dengan infaknya tersebut untuk mendapatkan wajah Rabb-nya yang maha tinggi dan mendapatkan ridhonya. Barakallahu fikum. Ini di antara ciri orang yang bertakwa. Semata-mata untuk mencari ridho Allah. Bukan karena ya, selalu diingatkan, dianjurkan baru mengeluarkan. Bukan karena merasa tidak enak, sudah banyak yang nyumbang, dia sungkan. Barakallahu fikum. Bukan karena ya, ada yang memperhatikan. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala saufa yardo. Dan kelak dia akan mendapatkan keridhaan. Dia akan puas. Ya, dikarenakan dia berinfak ikhlas lillahi ta'ala. Disebutkan dalam tafsir, barakallahu fikum, wala saufa yu'tinihi Allahu fil jannati ma yardha bihi. Dan kelak Allah akan memberinya di surga sesuatu yang membuat dia ridho, sesuatu yang membuat dia puas dengannya. Allah akan membalas di surga sesuatu yang dengan balasan tersebut dia ridho, puas. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat 17 sampai 21 diambil faedah atau beberapa faedah di antaranya. Yang pertama, di antara ciri-ciri orang yang Allah selamatkan dari adab Allah, dari neraka jahanam, adalah manittaqallaha ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ke-17 ini, wasayujannabuhal atqa, dan orang yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka. Barakallahu fiikum. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat ke-18, alladzi yu'ti ma lahu yatazakka, yakni orang yang mengeluarkan, menginfakkan hartanya, yatazakka, dalam rangka dengan niatan untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, mensucikan dosa-dosa dan kekurangannya, disertai qasid dan bihi wajah Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait sedekah, barakallahu fikum, padanya ada beberapa manfaat. Di antaranya yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "As-shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Entah dia itu bersedekah dengan hartanya, fisarra'i wad-dharra, baik tatkala senang maupun susah menyisihkan. Sedekah yang wajib atau infak yang wajib untuk anak istri, untuk orang tua yang menjadi tanggungannya, atau berupa zakat fitri, zakat mal, atau mengeluarkan dalam rangka kafaroh, maka itu semuanya dia keluarkan. Kalau dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dia keluarkan, dia punya ilmu, dia mengajarkan dengan ilmunya. Dia punya tenaga, maka dia menyumbang dengan tenaganya. Ada kerja bakti, ada gotong royong, diminta untuk ta'awun, maka itu semuanya sedekah. Atau dengan jasanya, dengan jah, posisi dia, dia sebagai atasan membantu bawahannya, sebagai orang yang memiliki wewenang atau ada di pihak pemerintahan, dia membantu saudara-saudaranya, mempermudah. Latu asir, tidak mempersulit. Barakallahu. Maka itu adalah bukti keimanan seseorang. Jadi hukum asal sedekah itu dengan harta. Tetapi sebutkan oleh para ulama, tidak hanya harta saja. Bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan posisi kedudukan dia. Kemudian diantara manfaat sedekah atau infak adalah sebutkan dalam hadis, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menggugurkan, memadamkan kesalahan, memadamkan dosa, sebagaimana air bisa memadamkan api. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di antara manfaat sedekah berarti menggugurkan dosa. Barakallahu fiikum. Kemudian juga di antara manfaat sedekah bahwasanya sedekah ini bisa menjadi naungan nanti pada hari kiamat bagi pemiliknya, bagi orang yang melakukannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kullu mri'in fi dhillihi atau kullu mri'in fi dhilli shadiqatihi hatta yufsala bainan nas. Pada hari kiamat masing-masing orang itu berada dalam naungan sedekahnya sampai akhirnya diputuskan, ya, keputusan untuk manusia. Sidang akhirat akhirnya dibuka. Sebelum itu masing-masing mendapatkan naungan sedekah. Dan juga dalam riwayat Imam Bukhari, di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan naungan Allah, naungan arsy-Nya pada hari kiamat, yauma la dzilla illa dzilluh, kata Nabi. Pada hari tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah, arsy Allah. Tatkala matahari sudah Allah dekatkan, manusia banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang hanya sampai mata kaki, lutut, pusar, ada yang tenggelam. Sesuai dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapatkan naungan adalah warajulun yusaddiqu bisadaqah fa akhfa. Seseorang yang dia itu bersedekah dengan sebuah sedekah, namun dia sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya itu enggak tahu kalau tangan kanannya itu bersedekah. Ini kias untuk saking ikhlasnya. Barakallahu fiik. Balasannya apa? Ya, balasannya naungan Allah. Nah, kalau orang sudah dapat naungan arsy-Nya pada hari kiamat, berarti tanda-tanda masuk surga. Enggak kemudian nanti masuk neraka. Cuman masalahnya itu bisa ikhlas atau tidak. Diungkit-ungkit atau tidak, al-mannu. Saya kemarin sudah sedekah ini itu. Ya. Atau al-adha, bisa meninggalkan, menyakiti orang yang dia beri atau tidak. Kemarin kan sudah, datang lagi. Sudah sana. Datang lagi besoknya. Lu kemarin kan sudah. Masa kurang dan seterusnya. Maka pahala infaknya gugur dan dia mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara manfaat sedekah adalah sedekah itu bisa mengangkat penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi menyatakan dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Kalau orang sakit ternyata dia memiliki banyak harta, sedekah. Fisabilillah. Dicek dulu adakah sedekah atau infak wajib dia yang belum dia tunaikan. Ma'isyah, nafkah untuk keluarganya. atau gaji untuk karyawannya, jangan sampai nunggak. Atau hutang-hutang yang ada, yang mana hutang itu lebih wajib untuk dibayarkan daripada sekedar infak. Kalau enggak ada, maka lanjut. Sudah mencapai haul atau tidak? Nisab dan haul atau tidak hartanya itu? Kalau belum, lanjut ke berikutnya. Zakat fitri sudah waktunya atau belum? Kemudian untuk infak fi sabilillah, pembangunan masjid, ma'had, ya, menyantuni anak yatim, ya. Kemudian membiayai para tullab, para talabah yang fuqara wal masakin dan seterusnya. Maka itu semuanya, ya, dengan izin Allah bisa meringankan sakitnya orang tersebut. Barakallahu fikum. Dan ternyata kalau kita teliti, ya, kita baca keterangan para ulama, banyak sekali, belasan bahkan puluhan manfaat sedekah. Ya, di antaranya adalah menahan azab Allah yang hendak Allah turunkan. Sebaliknya, orang suatu kaum, suatu negeri yang dia itu menolak mengeluarkan zakatnya, sedekahnya, maka Allah akan menahan turunnya hujan. Dan tidaklah akhirnya Allah menurunkan, melainkan karena doanya orang-orang fuqara, orang-orang du'afa yang lemah meminta hujan. Dan oleh karena Allah merasa kasihan dengan hewan-hewan yang ada di bumi, akhirnya Allah turunkan hujan. Barakallahu fiikum. Jadi di antara dosa besar yang bisa menahan turunnya hujan adalah orang enggan mengeluarkan infak atau sedekahnya atau zakat. Barakallahu fiikum. Kemudian faedah yang berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya adalah wajibnya ikhlas lillahi ta'ala ketika seseorang berinfak, bersedekah. Pada ayat ke-20 surat Al-Lail, Allah menyatakan illa batigha'a wajhi rabbil a'la. Tidaklah dia berinfak, bersedekah, melainkan mengharap wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Di sini disebut lafaz al-a'la. Ini menunjukkan Allah maha tinggi. Zat-Nya tinggi. Dan juga tinggi pada sifat-sifat-Nya. Allah ada di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, di antara balasan yang Allah berikan bagi orang yang ikhlas dalam berinfak, dalam bersedekah adalah surga dengan fasilitas yang membuat dia senang. Ketika para hamba sudah merasa kepanasan di padang mahsyar, kepayahannya itu melebihi dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan atau melebihi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tidak ada apa-apanya. Kepayahan, keletihan dan kesusahan bagi mereka-mereka yang berdiri di padang mahsyar menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala sidang akhir. Ketika mereka sudah mendapatkan nikmat demi nikmat, bisa mendatangi Telaga Al-Kautsar, Telaga Nabi meminum airnya, yang mana airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Dan barang siapa, kata Nabi, minum ketika itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Berarti yang bisa minum di telaga Nabi, telaga Al-Kautsar, maka dia sudah dipastikan lolos, bisa lewat sirat, ya, bisa melewati jembatan, ya, yang ada di atas jahannam. Nah, ketika sudah masuk ke dalam surga, maka ahlus sadaqah, orang yang gemar bersedekah itu, dia akan dipanggil melalui pintu sadaqah, babus sadaqah. Maka dia akan memasuki lewat babus sadaqah. Orang yang berpuasa, babur royal. Dan seterusnya. Barakallahu. Maka di dalam surga, Allah memberikan segala fasilitas. Apa yang membuat dia puas, senang. Dan kenikmatan yang paling puncak adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala barakallahu fikum, ya, al-maut, kematian yang ada di dunia itu Allah wujudkan dalam bentuk kibas, kambing hitam putih. Lalu ada yang menyatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, tahukah kalian apa ini? Kemudian diserukan, wahai ahlun nar, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, al-maut itu adalah kematian. Maka al-maut, ini bukan malaikat maut ya, kematian itu Allah wujudkan dalam bentuk hewan. Lalu disembelih kematian itu. Kemudian diserukan dengan satu seruan, ya ahlal jannah khuludan wala maut, ya ahlan nar khuludan wala maut. Wahai penghuni surga, sekarang ini yang ada adalah kekekalan bagi kalian. Tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, yang ada sekarang ini adalah kekekalan bagi kalian. Tidak ada lagi kematian. Ini semuanya setelah semua penghuni surga itu masuk ke dalam surga. Walaupun ada, ya, calon penghuni surga yang sempat masuk neraka, yang akhirnya nanti orang terakhir diangkat dari neraka masuk ke dalam surga karena masih ada keimanan, baru setelah itulah kematian disembelih. Ketika semuanya sudah mendapatkan kenikmatan dalam surga, Allah menyatakan kepada penghuni surga, maukah kalian aku beri satu kenikmatan yang lebih dari ini? Maka mereka, ya, merasa bertanya-tanya, kenikmatan apa lagi yang melebihi dari kenikmatan engkau masukkan kami ke dalam surga dan kau selamatkan dari neraka. Maka Allah singkat sebuah tabir yang menghalangi antara mereka dengan Allah. Maka mereka memandang wajah Allah dan tidak ada yang mereka rasakan sebelumnya dari kenikmatan yang ada melebihi kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Dan memandang wajah Allah inilah yang diingkari oleh kelompok-kelompok yang mengingkari bahwasanya Allah bisa dilihat. Barakallahu fiik. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah mereka-mereka yang mendustakan Nabi. Atau dia tidak mendustakan Nabi, tetapi dia mendustakan sebagian ajaran Nabi. Meremehkannya. Maka ini bahaya. Kalau memang tidak bisa mengamalkan, ya sudah cukup. Jangan kemudian mendustakan. Mungkin dia tidak mampu mengamalkan. Ya sudah. Jangan kemudian meremehkan, mengolok-olok. Dan di antara ciri orang yang menjadi penghuni neraka adalah a'radu anil imani billahi wa rasulihi wa ta'atihima. Dia berpaling dari beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiik. Kemudian di antara ciri orang-orang yang diselamatkan dari neraka adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintahnya dengan ilmu. Bukan dengan asal-asalan atau kebetulan, tapi dengan ilmu. Dan menjauhi segala larangannya dengan ilmu. Barakallahu fikum. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang makna takwa, beliau hanya menggambarkan contoh takwa adalah engkau berjalan di sebuah jalan yang sempit, yang penuh duri, penuh sesuatu yang bisa menusuk kaki. Otomatis, ya, kalau kita berjalan di tempat itu, ya, pertama mungkin kalau ada sepatu kita pakai sepatu, kalau tidak ada ya kita sebelum melangkah milih dulu mana pakunya, mana belingnya, mana durinya, mana kawatnya. Sudah bersih, jalan lagi. Terus begitu sampai akhirnya ke tujuan. Kematian. Kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dunia ini. Kita melihat diri kita. Ya. Introspeksi diri. Kira-kira hari ini dosa apa yang saya lakukan? Supaya tidak terulang lagi. Untuk yang kedua kalinya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang Allah jauhkan dari sebab-sebab terjatuh dalam ciri-ciri orang-orang yang sengsara ahlun. Nauzubillahi min dzalik. Ada sebuah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu. Allahumma inni as'aluka, mohon kepadamu. Al huda, petunjuk. Wat tuqa, dan ketakwaan. Wal afaf, menjaga harga diri. Wal ghina, meminta-minta. Barakallahu. Ini yang senantiasa beliau panjatkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Barakallahu. Thayyib, wallahu ta'ala bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya, murni anak pribadi dan dari syaitan. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bi hadzal qadar wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadlul hadzakum Allah. Barakallahu.